aku sengaja mencintai yang bukan milikku. Tuhan, ataukah cinta yang tahu jawabnya? Jangan engkau sesali bila kini semua berarti. Kita hanya manusia yang tiada sempurna. Kau hanya wanita, aku lelaki. Dia kekasihmu yang tak mungkin mengerti betapa sesungguhnya. Thank you.